Sesungguhnya di antara zikir yang paling agung dan paling utama adalah berzikir kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang agung. Wassana'i alaihi bima huwa ahlu, dan menyanjungnya dengan sanjungan yang layak baginya. Bima asna bihi ala nafsih, sebagaimana sanjungannya atas dirinya sendiri, yaitu Allah, maksudnya Allah memuji dirinya sendiri. Wa bima athna alaihi bihi 'abduhu wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sanjungan kepadanya oleh hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nu'util jalal wa sifatil kamal wa anwa'il mahamidi wa nahwi dzalik, berupa ciri-ciri keagungan, sifat-sifat kesempurnaan, macam-macam pujian, dan yang semisalnya. Apa maksudnya? Seorang hamba hendaknya memuji Allah dengan pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya dengannya. Satu. Yang kedua, memuji Allah dengan pujian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah dengannya. Ya, maka kita mengikuti pujian-pujian ini, baik pujian-pujian Allah terhadap dirinya sendiri atau pujian-pujian Allah terhadap pujian-pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah pujian yang paling baik, dan ini berzikir yang paling baik, yaitu dengan mencontoh Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan iz inna dzikra naw'an, hal itu karena sesungguhnya zikir itu ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma zikru asma'ir rabbil husna wa sifatihil 'azimah wa tsana'i 'alaihi biha wa tanzihuhu subhanahu wa taqdisuhu amma la yaliqu bi tabihi tabaraka wa ta'ala. Artinya, zikir itu ada dua macam. Yang pertama, berzikir dengan menyebut nama-nama Rabb, nama-nama Allah yang paling indah, atau menyebut sifat-sifatnya yang paling agung dan menyanjungnya dengan hal itu. Artinya, mengagungkan Allah dengan penyebutan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mensucikannya dari apa-apa yang tidak patut baginya. Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya, tatkala seseorang menamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia sebenarnya sudah menghilangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang buruk. Ya. Kalau orang menyebutkan Asma'ul Husna, berarti dia telah menghilangkan dari dirinya sifat-sifat buruk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lalu ini juga terbagi dua jenis. Ya, wa hadza aidan naw'an. Lalu ini juga terbagi dua jenis. Ahaduhuma insya'u tsana'i 'alaihi biha min adz-dzakir, yaitu zikir nama-nama Allah, memulai pujian dengan menyebut hal-hal itu dari orang berzikir. Memulai pujian dengan menyebut hal-hal tersebut dari orang berzikir. Wa hadza an-naw'u huwa al-madhkuru fil ahadith al-mustamilah 'ala al-hasi ala hamdillahi wa takbirihi wa tasbihihi wa husni tsana'i alayhi. Wa min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah ba'da al-Qur'an subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, jenis pertama, yaitu kita tahu tadi zikir itu ada dua, kata penulis. Yang pertama adalah menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Nah, ini menyebut nama ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu dia menyebut, memulai pujian dengan menyebut hal-hal itu dari orang berzikir. Jenis inilah yang disebutkan dalam hadis hadis tentang anjuran memuji Allah, bertakbir, bertasbih. Bertakbir maksudnya mengucapkan Allahu Akbar, bertasbih maksudnya mengucapkan Subhanallah, dan memperbagus sanjungannya kepadanya. Di antaranya sabda beliau, perkataan paling disukai Allah Subhanahu wa taala sesudah Al-Qur'an adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini lihat di dalam hadis ini, perkataan paling disukai oleh Allah adalah ucapan ini. Karena di dalam ucapan ini kita dianjurkan untuk memuji, bertakbir, bertasbih, ya, dan memperbagus sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis pertama, menerima pujian, memulai pujian dengan menyebut hal-hal itu dari orang berzikir. Memulai pujian Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Kemudian Nabi Muhammad, penulis mengatakan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya, 100 kali dalam sehari, maka dihilangkan kesalahan-kesalahannya, meskipun seperti buah buih lautan. Nah, ini menunjukkan juga bahwa orang yang berzikir memulai zikirnya dengan mengucapkan nama-nama Allah yang husna. Memulai zikirnya dengan mengucapkan nama-nama Allah yang husna. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan, sebelum saya masuk kepada hadis selanjutnya, lihat untuk hadis yang pertama, perkataan paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Biasakan itu tatkala kita lagi kosong. Ya, dalam perjalanan misalkan. Tatkala kita lagi kosong, maka kita ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu biasanya menghilangkan dari sifat ghibah, dari kelakuan namimah, atau minimal dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Karena dia ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lihat keutamaannya. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, ya, maka akan dihapuskan dosanya 100 siapa yang mengucapkannya 100 kali maka akan dihapuskan dosanya, meskipun dosanya dan kesalahannya sebanyak buih di lautan. Perkataan buih di lautan ini menunjukkan banyak, bukan menunjukkan pembatasan, karena buih di lautan tidak bisa dihitung, diberatkan, ditimbang, nggak bisa. Tetapi menunjukkan banyak, ya. Maka ini keutamaan mengucapkan memuji Allah. Dan ini jenis zikir yang pertama, yaitu memulai pujian dengan menyebut hal-hal itu dari orang berzikir, menyebut nama-nama Allah dari orang berzikir, Subhanallah, walhamdulillah. Itu kan menyebut nama-nama Allah dari orang yang berzikir. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila lirrahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil 'adzim. Wa nahwu hadzal hadits. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujian baginya, dan maha suci Allah yang maha agung. Ini hadis terakhir dalam Sahih Bukhari ini. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari adalah ini. Dan penjelasan tentang hadis ini dan berkaitan dengan bab apa? Lihat dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam timbangan, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah subhanallah. Lihat, memulai dengan nama Allah. Orang yang berzikir menyebut nama Allah dengan memulainya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini adalah keutamaan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa amalan akan ditimbang oleh Allah nanti di hari kiamat. Amalan akan ditimbang. Amal yang ditimbang oleh Allah di hari kiamat adalah orangnya ditimbang. Buku catatannya, amalnya ditimbang, amalannya ditimbang. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa amalan ditimbang ini hadisnya. Thaqilatani fil mizan. Dia dua ucapan tersebut berat ditimbangan. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan serta hadis-hadis yang serupa dengannya. Serta hadis-hadis yang serupa dengannya. Kemudian wa afdalu hadzal naw'i ajma'uhu lis-sana wa 'ammuhu nahwu qawlu subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati fa hadza afdalu min mujarradi subhanah. Nah, ini perhatikan. Adapun zikir yang paling utama dari jenis ini adalah yang paling merangkum sanjungan. Jadi paling banyak di dalam zikir tersebut sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Artinya, maha suci Allah dengan segala pujian baginya sejumlah ciptaannya. Nah, ini maksudnya. Memuji Allah dengan sejumlah ciptaannya, sebesar keridhaannya, seberat timbangan arusnya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Maka ini adalah jenis zikir yang mana di dalamnya terdapat pujian-pujian Allah yang begitu banyak. Dan ini zikir yang paling utama karena mencakup seluruh pujian dengan seluruh maknanya. Jadi yang dipembicarakan pada paragraf terakhir itu yaitu keumuman yang didapat dari seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keumuman pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat, maha suci Allah dan segala puji baginya sejumlah ciptaannya. Sejumlah ciptaannya maksudnya sebanyak ciptaannya, itu pujian untuk Allah. Nah, ini lebih bagus dibandingkan seorang hanya mengucapkan subhanallah. Lebih bagus subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Ya. Makanya di sini disebutkan sungguh ini lebih utama. Jadi ucapan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati itu lebih utama dari sekedar ucapan subhanallah saja. Ya. Utama pujian bagus subhanallah saja, tapi lebih bagus lagi subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa kadzalika qawluhu alhamdulillah adada ma khalaq. Walhamdulillah mil'u ma khalaq. Walhamdulillah adada ma fis samawati wal ardh. Walhamdulillah mil'u ma fis samawati wal ardh fa hadza afdalu min mujarradi qawli alhamdulillah. Begitu pula ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah sejumlah apa yang dia ciptakan. Lihat, ini pujian dengan menyebut nama Allah dan pujiannya umum. Umumnya dari mana Ustaz? Yaitu dengan sejumlah apa yang dia ciptakan. Bisa kita menghitung ciptaan Allah? Bukan hanya manusia loh, jin, binatang, pepohonan, pegunungan, ya, tidak bisa dihitung. Maka kita ucapkan segala puji hanya milik Allah, bagi Allah sejumlah apa yang Dia ciptakan. Kemudian segala puji bagi Allah sepenuh apa yang Dia ciptakan. Kemudian segala puji bagi Allah sejumlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan segala puji bagi Allah separuh apa yang ada di langit dan di bumi. Ini menunjukkan keumuman untuk memuji Allah. Maka ucapan seperti ini lebih baik dibandingkan hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak dibarengi apa-apa. Lebih baik kita mengucapkan alhamdulillah sebanyak makhluk yang ada. Segala puji hanya milik Allah. Pujian tersebut seberapa? Sebanyak makhluk yang ada. Nah itu lebih utama dibandingkan dia hanya mengucapkan alhamdulillah. Makanya disebutkan di sini, sungguh ini lebih utama daripada sekedar ucapan alhamdulillah saja. Ya, sama tadi, kalau kita berzikir subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, maha suci Allah sebanyak makhluk yang dia ciptakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini lebih utama dibandingkan hanya sekedar ucapan subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Rawa muslimun fi sahihi an Jurayriyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun fa qala ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha qalat na'am qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qulti ba'daki arba' kalimatin thalath marratin aw wazinat bima qulti mundhul yawm la wazinat hunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Lihat hadis indah ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Juwairiyah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya di pagi hari ketika selesai salat subuh. Ya. Habis salat subuh Nabi Muhammad SAW keluar rumah. Sementara itu Juwairiyah berada di tempat salatnya. Juwairiyah masih di tempat salatnya duduk. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali setelah matahari agak tinggi, sekitar siang gitu. Matahari agak tinggi, Nabi kembali ke rumah. Kemudian dan Juwairiyah masih duduk di tempat semula. Ini Juwairiyah ahli ibadah, masih duduk di atas sejadah tadi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau masih dalam kondisi seperti ini yang aku tinggalkan? Wahai Juwairiyah, kok betah banget duduk di situ? Masih seperti itu. Engkau aku tinggalkan seperti ini dan aku datang masih seperti ini juga." Nah. Maka Juwairiyah menjawab, "Benar. Iya wahai Rasulullah, seperti itulah saya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. 4 kalimatnya 4 tetapi diucapkannya sebanyak 3 kali. Sekiranya ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak pagi hari ini, niscaya akan mengimbanginya." Jadi, kalau amalanmu tadi duduk di atas sejadah sampai tinggi matahari, dengan aku mengucapkan di jalan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih, maka akan nilai sama pahalanya dengan tadi yang duduk di masjid lama tadi, dia mengucapkan cuma sekali. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Kemudian lihat lagi riwayat selanjutnya. Wa rawal Imam Ahmad wa At-Tabarani wal Hakim wa ghairuhum bi isnadin jayyidin an Abi Umamah Al-Bahili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yuharriqu shafatayhi fa qala madza taqulin ya Aba Umamah qala adhkuru rabbi qala ala akhbiruka bi aktsara wa afdala min dhikril lail ma'a an-nahar wan nahar ma'al lail an taqul subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinat adada ma khuliq wa subhanallah mil'u ma khuliq wa subhanallah adada ma fil ard was sama wa subhanallah mil'u ma fil ard was sama wa subhanallah adada ma ahsa kitabahu wa subhanallah adada kulli shay wa subhanallah mil'u kulli shay wa taqul alhamdulillahi mithlu dzalik. Panjang bacaannya. Diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim dan selain mereka yaitu imam-imam yang lain dari penyusun hadis melalui sanad jayyid. Sanad jayyid itu artinya sanad yang baik. Sanad jayyid artinya sanad yang baik. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu nama Abu Umamah Al-Bahili? PR ya. Abu Umamah Al-Bahili. Sesungguhnya Rasulullah SAW melewatinya sementara Abu Umamah sedang menggerakkan kedua lisannya, sedang berzikir. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang engkau ucapkan wahai Abu Umamah? Apa yang engkau ucapkan wahai Abu Umamah dalam komat kamitmu itu apa? Maka Nabi Muhammad SAW, Abu Umamah menjawab, aku berzikir kepada Rabbku. Aku berzikir kepada Rabbku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Maukah aku beritahukan padamu wahai Abu Umamah sesuatu yang lebih banyak atau lebih utama daripada zikir satu malam bersama siangnya? Subhanallah. Jadi kalau ada orang berzikir 24 jam dia gunakan seluruhnya untuk berzikir, kalah dengan amalan ini. Ya. Atau siang bersama malamnya, hendaknya engkau mengucapkan subhanallah adada ma khalaq wa subhanallah mil'u ma khalaq subhanallah adada ma fil ardil muwassa'. Mana? Subhanallah adada ma khalaq subhanallah mil'u ma mil'a ma khalaq subhanallah adama adada ma fil ardi was sama. Afwan. Adada ma fil ardi was sama. Wa subhanallah mil'a ma fil ardi was sama. Subhanallah adada ma ahsa kitabu. Wa subhanallah adada kulla shay'in. Wa subhanallah mil'a kulla shay'in. Wa taqulu alhamdulillah mithla dhalik. Artinya maha suci Allah sejumlah apa yang dia ciptakan. Ini juga menunjukkan kepada banyak umum. Jadi bukan sekedar memuji. Maha suci Allah sepenuh apa yang dia ciptakan, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maha suci Allah sejumlah apa yang di bumi dan di langit. Subhanallah. Ya, enggak bisa dihitung ini. Nah, ini pujian seperti ini Allah sangat menyukainya. Dan maha suci Allah sepenuh apa yang di bumi dan di langit. Maha suci Allah sejumlah apa yang dikandung kitabnya. Tidak ada yang bisa menghitung apa yang dikandung kitabnya karena sangat banyak. Maha suci Allah sejumlah segala sesuatu, segala hal. Maha suci Allah, maha suci Allah sepenuh segala sesuatu. Dan engkau mengucapkan alhamdulillah sama seperti itu. Artinya apa mengucapkan, engkau mengucapkan alhamdulillah sama seperti itu? Maksudnya seseorang yang mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak akan pernah sama dengan mengucapkan yang umum tadi. Ucapan alhamdulillah saja, maka tidak akan pernah sama dengan ucapan yang ucapan alhamdulillah saja, maka tidak akan pernah sama dengan ucapan-ucapan yang umum tadi. Kemudian penulis mengatakan, fahadha jami'uhu min zikri asma'ir rabbi wa sifatih. Semua ini termasuk zikir dengan nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya. Jadi kan jenis pertama itu menyebut nama berzikir dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya. Nah, contohnya tadi ya, yaitu memulai pujian dengan menyebut nama-nama tersebut tatkala berzikir. Jenis kedua, penulis mengatakan, Wan'u tsani min hadza huwa al-khabaru 'anir rabbi tabaraka wa ta'ala bi ahkami asma'ihi wa sifatihi wa nahwu dzalik. Allahu yasma'u aswata 'ibadihi. Lihat, jenis kedua tentang apa ini, Pak? Jenis kedua tentang berzikir dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kalau jenis pertamanya bagaimana? Jadi orang berzikir itu mulai pujian Allah dengan pujian-pujian Allah. Ini jenis pertama. Ya. Nah, jenis kedua mengabarkan tentang Allah. Baik itu mengenai nama, hukum, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini termasuk berzikir kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan ulia. Nahwu dzalik, nahwu qaulika Allahu yasma'u aswata 'ibadihi. Artinya seperti perkataan Anda, Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara hamba-hambanya. Nah, ini berzikir dengan nama-namanya. Ya, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Jadi kalau saya ingin bagankan berzikir dengan nama-nama. Berzikir dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan memuji, menggunakan apa? Hah? Nama-nama tersebut dan sifat-sifatnya. Seperti ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya? Atau lebih utama lagi, Subhanallah, adada khalqih. Segala puji milik Allah, Maha Suci Allah, sebanyak ciptaannya. Nah, ini memuji Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan memulai menggunakan nama-nama sifat-sifatnya. Di sana ada berzikir dengan nama Allah, yaitu menyebutkan Allah mempunyai sifat. Seperti Allah mendengar suara hamba-hambanya. Nah, itu namanya juga berzikir dengan nama Allah dan sifatnya. Ya, berzikir dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar. Mendengar itu nama apa sifat? Sifat. Sifat itu perbuatannya, Pak. Nama itu ya namanya. Ya. Nah, ini dia. Itu yang disebutkan oleh penulis pembagiannya. Jadi mengabarkan tentang sifat Allah. Misalkan, Allah Maha mendengar suara-suara hamba-hambanya. Itu mengabarkan tentang sifat Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa yara harakatihim, dan Allah melihat gerakan-gerakan mereka. Nah, ini berzikir kepada Allah namanya. Ketika kita katakan, Allah melihat kita. Ini namanya juga apa? Berzikir. Kenapa? Karena kita sedang mengabarkan tentang Allah. Nah, mengabarkan tentang Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Wala takhfa 'alaihi min a'malihim khafiyatun." Lihat di sini. Dan tidak tersembunyi bagi Allah dari amal-amalan mereka yang tersembunyi. Enggak ada yang tersembunyi. Di sini mengabarkan tentang sifat apa? Melihat. Berarti kita sedang berzikir dengan nama Allah yang Maha melihat. Nah, begitu, Pak. Mengabarkan sifat. Nah, di sini mengabarkan sifat. Ya. Di sini mengabarkan. Mengabarkan sifat. Kalau ini menyebutkan nama-nama di depan. Langsung namanya memang disebutkan. Kalau ini cuma kabar, Allah melihat hamba-hambanya. Maka pada saat yang bersamaan sebenarnya kita sedang apa? berzikir kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sama ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sama itu. Kita lanjutkan. Wa huwa arham bihim min abaihim wa ummahatihim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yaitu Allah lebih pengasih. Lebih pengasih terhadap mereka dibandingkan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Nah, ini berzikir kepada Allah dengan menyebut, mengabarkan sifat sifat apa? Pengasih. Berarti mengabarkan sifat tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu dia. Ya. Itu cara berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Jadi ada langsung diucapkan namanya, ada dengan cara mengabarkan sifat-sifat tersebut. Kemudian penulis kemudian mengatakan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian wa huwa afrahu bi taubati 'abdihi minal faqidi rahilatah. Dia lebih gembira terhadap taubat hambanya dibandingkan orang yang kehilangan hewan tunggangannya lalu mendapatkannya. Apa maksudnya, Pak? Ini berarti kita sudah berzikir kepada Allah dengan menyebut, dengan mengabarkan sifat Allah. Sifat Allah yang ada dalam perihal ini apa? Dia bergembira. Apa? Dia lebih gembira. Berarti Allah mempunyai sifat apa? Gembira. Ya. Dia lebih gembira terhadap taubat hambanya dibanding orang yang kehilangan hewan tunggangannya lalu mendapatkannya. Ini hadis, Pak. Jadi ada seorang diceritakan oleh Rasulullah, dia membawa onta, di atas onta itu bekalnya. Habis itu dia tambat, dia tidur. Sesudah dia bangun, ontanya dan bekalnya hilang. Kira-kira kalau kita seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang ada dalam diri kita, bukan apa yang bisa kita lakukan. Menunggu apa? Nunggu nasib, nunggu mati. Habis di padang pasir, onta kabur. Dan subhanallah, Pak, bagi orang-orang di padang pasir itu kan tidak ada lampu merah, nggak ada belok kanan belok kiri, ya, tidak ada tulisan Banjarbaru Martapura, nggak ada, bingung, ya. Maka ada kadang-kadang kawan-kawan yang pernah kerja di rig. Rig itu adalah perusahaan minyak, tempat pengeboran. Biasanya di tengah padang pasir. Caranya mereka mengetahui bagaimana? Dengan cara memberikan tanda agar tidak tersesat, pulang. Karena jauh dari kampung, perkampungan jauh. Maka pada saat itu, ya, orang ini bangun hilang ontanya. Sudah nunggu nasib, seakan-akan kematian di depan matanya sudah. Ternyata ketika itu dia bersandar di pohon, sudah menunggu nasib. Yang ada depan matanya hanya kematian, datang onta dengan bekalnya tanpa salah. Ya, onta. Ya. Kemudian saking gembiranya orang ini, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya terbalik ngomong. Lihat, yang kita bicarakan adalah bagaimana proses kegembiraan orang ini. Gembira sekali. Karena berarti selamat, dia bisa kembali ke pulang. Masih ada bekalnya, masih ada ontanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira kepada orang yang bertaubat dibandingkan gembiranya si yang kehilangan onta kemudian dapat lagi tadi. Paham, Pak, perbedaannya? Allah lebih gembira kepada orang bertaubat. Berarti hadis ini sebenarnya menunjukkan tentang apa? Keutamaan apa? keutamaan bertobat. Maka jangan putus asa. Dulu saya minum khamr, dulu saya berjudi, dulu saya berzina, dulu saya bahkan lebih melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, kata orang tersebut. Dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Maka jangan, bertobatlah. Karena Allah lebih bergembira kepada orang bertobat dibandingkan orang yang kehilangan onta tadi. Kemudian dia dapat, saking gembiranya dia terbalik ngomongnya. Dan terbalik ngomongnya itu pun bahaya. Ya, perkara akidah bahaya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku rabbmu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka hadis ini menunjukkan sifat Allah, apa sifatnya? Gembira. Dan ini cara berzikir kepada Allah dengan mengabarkan sifat itu, bukan sekedar menyebutkan sifat. Dengan mengabarkan, contoh misalkan seorang ustaz sedang ceramah, wahai kaum muslim, salah satu cara agar kita terlepas dari dosa adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini berarti sekarang si ustaz ini berzikir kepada Allah dengan cara bagaimana? Mengabarkan sifat Allah. Sifat apa yang dikabarkan oleh ustaz ini? Maha melihat, maha mengetahui. Nah, begitu. Paham bedanya, Pak, sekarang, Pak? Jadi sub besarnya berzikir kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna. Bagian pertama, berzikir kepada Allah dengan memulai menyebutkan nama-nama Allah tersebut. Sedangkan yang kedua dengan cara menceritakan, mengabarkan ya tentang sifat-sifat tersebut. Sama tujuannya juga berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita lanjutkan. Wa nahwu dzalika min as-sana'i 'alaihi bima huwa ahluhu mimma asna bihi 'ala nafsihi wa ma asna bihi 'alaihi 'abduhu wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi tashbihin wala tamtsil. Nah, ini panjang sepertinya. Atau ungkapan seperti itu yang berupa sanjungan kepadanya yang patut baginya. Di antara sanjungannya terhadap dirinya, Pak, begini. Pujian yang paling bagus adalah pujian kepada Allah yang paling bagus adalah dari siapa untuk siapa? Dari Allah untuk Allah. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Maka kita cuma mengikuti. Allah memuji dirinya seperti itu, kita puji juga dengan seperti itu. Dan yang kedua, tingkatan kedua, pujian dan sanjungan terhadap Allah yang paling bagus dilakukan oleh siapa? Di sini makanya disebutkan, serta sanjungan kepada Allah oleh hamba dan Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Maka jika ingin memuji Allah yang paling baik, mencontoh siapa? Mencontoh pujian Rasulullah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa, nah ini nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Tanpa menyelewengkan tahrif. Ya, menyelewengkan, maksudnya merubah maknanya. Ini salah satu keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Enggak boleh dirubah nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, seperti misalkan Allah istawa, beristiwa di atas arsy. Enggak boleh dirubah dengan istaula ditambahi lam. Istawa, istaula. Istawa artinya berada di tempat yang tinggi, meninggi. Istaula artinya menguasai. Enggak bisa, enggak sama. Itu namanya tahrif. Itu namanya merubah, menyelewengkan makna ataupun lafadznya. Kemudian yang kedua, wala ta'til, dan mengabaikan nama dan sifat. Enggak boleh ini. Seperti tadi, orang enggak percaya Allah itu gembira. Orang tidak percaya Allah itu tertawa. Masa Allah tertawa? Itu kan pekerjaan makhluk. Maka kita ketika yang mengabarkan itu adalah siapa? Rasulullah dan beliau yang paling tahu tentang Allah, maka kita cuma mengimaninya tanpa mengabaikannya. Sebagian orang meniadakannya. Ta'til itu mengabaikan, meniadakan. Ah, enggak mungkin Allah punya tangan. Ya? Padahal yang memberitahukan Allah mempunyai tangan siapa? Allah apa Rasulullah? Allah. Ya? Dan Rasulullah juga sekalian dua-duanya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kedua tangan ini maksudnya adalah kedua kekuatan. Oh, berarti sedikit sekali kekuatan Allah cuma dua. Kemudian kalau begitu, kalau tangan diartikan kekuatan, berarti nanti ayat-ayat yang lain kita artikan yang lain-lain juga. Tidak kita maknai secara lahiriahnya. Paham maksud saya? Nah, cuma tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Sebagaimana tangan saya dengan tangan bapak, tangan ibu tidak sama. Maka itu lihat perbedaan antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana khaliq dengan makhluk? Lebih beda lagi. Seperti itu. Ya. Nah, ini namanya tidak mengabaikan. Karena sebagian orang mengabaikan sifat-sifat Allah. Ya. Orang Yahudi saja paham Allah itu punya tangan. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Artinya, dan kaum Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Kaum Yahudi mengakui Allah mempunyai tangan. Maka dibalas oleh Allah, lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Mereka terlaknat disebabkan apa yang mereka telah ucapkan, menghina Allah bahwa Allah itu bakhil. Akan tetapi kedua tangannya adalah terbuka lebar. Allah Maha luas rezekinya. Ya. Tetapi kedua tangan tersebut kita maknai dengan sesuai yang kita pahami, yaitu tangannya tangan. Tidak mungkin Allah berbicara sesuatu kemudian menginginkan yang lain, kan enggak mungkin. Nanti semua Al-Qur'an kita seperti itu kan? Paham maksud saya, Pak? Tidak mungkin kita membaca ini ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Kalau begitu nanti semua Al-Qur'an bisa begitu. Misalkan, wa adzim finnas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamin yatina min kulli fajin amik. Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Oh, itu maksudnya apa? Oh, enggak, itu maksudnya hatinya yang berhaji. Orangnya enggak perlu ke sana. Ini namanya agama batin nanti. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Oh, berarti cukup mengingat Allah ngeling berarti sudah salat. Ya. Apalagi ini ada gerakan yang baru muncul di tengah Indonesia. Ya. Gerakan-gerakan menghina agama Islam, meracuni akidah umat Islam, merendahkan Al-Qur'an. Pokoknya gini, Pak. Orang Indonesia jangan sok tahu deh tentang agama. Jangan buat agama-agama yang baru. Ya. Merusak. Itu yang di media sosial. Berita-berita tentang orang hilang, ternyata masuk sebuah kelompok sesat. Ini hati-hati keluarga-keluarga kita. Ya. Dan mereka pakai-pakai cara-cara sihir untuk menyesatkan umat Islam. Makanya senantiasa harus selalu dekat dengan ilmu agama. Serta tidak menyerupakan. Gak boleh nama Allah dan sifat Allah diserupakan. Misalkan tadi Allah mempunyai nama sifat tangan, berarti sama dengan tangannya makhluk. Enggak, ya akhi. Kita menetapkan Allah punya sifat tangan karena Allah yang menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita tetapkan itu. Tetapi tangannya Allah sempurna, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan tangannya makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Dan tidak boleh menggambarkan. memisalkan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Ya. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya, meskipun Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun, tapi Allah Maha mendengar. Baik, makhluk mendengar enggak? Mendengar. Allah mendengar enggak? Apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Tidak. Itu maksudnya laisa kamitslihi syai. Tidak sama dengan sesuatu apapun. Tapi tetap Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha pencipta. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah selesai beberapa lembar. Sengaja saya percepat karena memang ini penjelasan saja dari Syekh tentang cara berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Cukup kiranya karena sudah siang. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.